لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, masih dalam kitab Al-Mu'amalat, tentang hukum-hukum seputar jual beli. Permasalahan yang ketiga, al-isyhadu 'ala al-bay', mempersaksikan ketika berjual beli, yakni mendatangkan saksi pada saat berjual beli antara penjual dan pembeli, ada saksi yang lain. Apa hukumnya mendatangkan saksi dalam melakukan transaksi jual beli? Al-isyhadu 'ala al-bay'i mustahabbun wa laysa biwajib. Mendatangkan saksi ketika berjual beli hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah dan bukan merupakan hal yang wajib. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Abu Ayyub, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Ashabul Ra'i. Berkata Syafi'i rahimahullah ta'ala, in syaa'a asyhada wa in lam yasha' lam yushhid. Apabila dia ingin, maka silakan dia mendatangkan saksi. Dan apabila dia tidak menginginkan, tidak mengapa. Namun ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli merupakan sebuah keharusan. Merupakan sebuah keharusan. Dan ini pendapat yang dinukil dari Atha, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Jabir bin Zaid, Sa'id bin Musayyab. Dan ini pendapat dari Al-Zahiriyah, dari Ahlu Zahir. Bahkan sebagian Al-Zahiriyah mengatakan bahwa adanya saksi merupakan syarat sahnya jual beli. Apabila tidak ada saksi, maka tidak sah jual beli tersebut. Ini tentu pendapat yang berlebihan dan yang sahih dari pendapat para ulama. Dan itu pendapat mayoritas para ulama, bahwa mendatangkan saksi dalam berjual beli hukumnya mustahabbah dan bukan hal yang wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu idza tabayatum, dan datangkanlah saksi apabila kalian berjual beli. Maka ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendatangkan saksi pada saat berjual beli. غير أن هذا الأمر للاستحباب، hanya saja hukum perintah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan sesuatu yang dianjurkan. mustahabbah dan bukan perintah yang menunjukkan wajib. Bidalili qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Apabila salah seorang kalian atau sebagian kalian terhadap sebagian yang lain merasa aman, maka hendaknya ditunaikan orang yang dipercaya, yang diberi amanah untuk senantiasa menjelaskan pada saat dia berjual beli dengan penuh kejujuran. Jadi ayat yang menunjukkan perintah tersebut tidak menunjukkan kewajiban berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, apabila sebagian kalian merasa aman dari sebagian yang lain, tidak terjadi kecurangan dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan صَارَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَمَانَةِ صَارَ الْمَرْءُ عَلَى الْأَمَانَةِ, bahwa seseorang sekarang bersandar kepada amanah. Bersandar kepada amanah. Yang dia harus memegang amanah tersebut. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِرْشَادٍ لِلْتَوْثِيقِ وَالْمَصْلَحَةِ. Maka ini menunjukkan bahwa permasalahan mendatangkan saksi ketika jual beli itu adalah merupakan perintah yang sifatnya anjuran, arahan. Ya, litauthir wal maslahah, untuk mendatangkan kemaslahatan. Ya, dan semakin dikuatkan tentang adanya jual beli tersebut. Sehingga biasanya persaksian tersebut bermanfaat pada saat ada permasalahan, terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli yang diperlukan untuk mendatangkan saksi. Wa an Umar bin Khuzaimah anna ammahu haddathahu, dan dari Umar bin Khuzaimah bahwa pamannya memberitakan hadis kepadanya, wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau yakni Khuzaimah termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min a'rabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arabi, seorang Badu. Wastadba'ahu liyaqbidha thamana farasihi. Maka orang Badu ini pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diikuti oleh orang Badui tersebut agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera membayar harga dari kuda tersebut. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abta al-a'rabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera, bercepat-cepat, yakni seakan-akan beliau berjalan dengan cepat. Wa abta al-a'rabi, sementara orang Badui ini lambat. Jalannya lambat, Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat. Wa tafiqa ar-rijalu yata'arraduna lil'arabi fayasumunahu bil faras. Maka mulailah ada beberapa sahabat mereka menyindir kepada Arabi tersebut, atau mereka menawarkan kepada Badui tersebut untuk mereka beli kudanya. Fayasumunahu bil faros, yakni mereka meminta untuk kuda tersebut dijual. Mereka ingin membelinya. Wahum la yash'urun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itta'ahu. Dalam keadaan para sahabat tidak menyangka dan tidak merasa bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membelinya. Para sahabat enggak tahu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat, Arabi mengikuti dari belakang, dengan lambat para sahabat melihat kuda dari Badu ini. Ini bagus untuk dibeli. Maka mereka pun mendatangi Arabi tersebut. Meminta, gimana? Kudanya dijual saja. Kudanya dijual saja. Nah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membelinya. Jadi yang menjadi syahid dari riwayat ini bahwa tidak seorang pun dari sahabat mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli kuda dari Arabi tersebut, sehingga mereka mendatangi Arabi, mereka ingin membeli kudanya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada mengetahui dari para sahabat. Berarti kuda yang dibeli Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tanpa saksi. Wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu, dan makna dari yasumunahu ay mereka meminta untuk mereka beli. Wa wajhu dalalah, sisi pendalilan dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara al-farasa min al-a'rabi, bahwa Nabi membeli kuda dari seorang Badu. Wa lam yakun bainahuma bayyinah, dalam keadaan di antara keduanya belum ada bayyinah. Walau kanat wajibatan fil bay' lam yashtari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da al-ishhad. Kalau seandainya adanya saksi itu merupakan hal yang wajib dalam jual beli, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membelinya kecuali setelah mendatangkan persaksian. Dan para sahabat tidak ada mengetahui ketika itu. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabayyauna fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhadi wa la nuqil anhum fi'luh. Dan adalah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjual beli di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar-pasar, dan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan mereka untuk mendatangkan saksi, dan tidak pula dinukil dari mereka perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa adanya saksi bukanlah satu hal yang wajib. Walianna syira' wal bai' min al-umuri allati takthuru bainan nasi fil aswaq fi hayatihim al-yawmiyah, karena jual beli termasuk hal yang banyak terjadi di antara manusia di pasar-pasar dalam kehidupan keseharian mereka. Walau asyhadu ala kulli syai' la adda ila al-haraj wal masyaqqah, kalau seandainya setiap jual beli itu ya mencakup segala sesuatu harus ada saksi, maka itu akan menyebabkan seorang merasa berat, kesulitan. Orang datang ke warung hanya mau beli korek api misalnya. Korek api mana orang? Tidak ada kecuali penjual dan pembeli. Kalau kita mengatakan harus ada saksi, sebentar dulu, tunggu dulu, cari orang lewat. Nah, datang kan. Kamu jadi saksi ya, jual beli korek api. Berat. Kalau setiap jual beli disyaratkan atau diharuskan ada isyhad, ada saksi yang menjadi saksi, maka ini merupakan hal yang sangat memberatkan. Dan para sahabat tidak dinukil dari mereka bahwa setiap ada jual beli maka ada saksi. Lakin, nah ini, akan tetapi, in kana al-ma'qudu alaihi minas safaqatil kabira al-mu'ajjalati thaman, apabila akad jual beli yang ditetapkan itu termasuk perdagangan yang besar yang harganya diakhirkan, atau seorang membayar secara kredit misalnya, mimma yahtaju ila tawthiq, dari hal-hal yang tentu membutuhkan tauhid, membutuhkan adanya bukti, adanya bayyinah. Fayam bagi kitabatu dzalik wal isyhadu alaih, maka sepantasnya menulis jual beli tersebut, transaksi tersebut, dan mendatangkan saksi. Ini dalam hal-hal yang sifatnya besar, ingin beli mobil dan yang semisalnya. dirujui ilal wasiqah idza waqa'a khilafun baina tarafain, sehingga pada saat terjadi perselisihan maka ada bukti. Ya, yang jelas ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, dan lebih dianjurkan lagi mendatangkan saksi dalam jual beli apabila dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka diperlukan ada saksi. Saksi itulah yang akan menjadi penguat dalam transaksi jual beli yang terjadi. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakumullah.